Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita pelajari dari beberapa perkara yang dijelaskan oleh Syekhuna Abdul Al-Bukhari Fidahullah, mulai dari pembahasan tentang pentingnya ilmu ilal, kemudian apa yang dimaksud dengan illah dan hadith mu'al. Simpulannya al-hadith al-mu'al di akhir pembahasan al-ba ini jelaskan, huwa alladhi uttuli'a fihi ala illatin takdahu fi sihhatihi ma'a anna zahirahu salamah. Ini dihafalkan ini. Alladhi uttuli'a fihi ala illatin, hadith yang diketahui padanya ada illah, dideteksi ada illah, yang takdahu fi sihhatih, merusak kesahihannya, ma'anna zahirahu salama, padahal lahiria yang tampak dari hadis itu selamat dari illah, selamat dari penyakit kelemahan. Tayyib. Jadi illah itu adalah sesuatu yang khafiyah, ghamidah, yang tersembunyi. Oleh karena itu tampaknya hadis itu baik-baik saja, karena itu tersembunyi. Tetapi apabila dideteksi, diketahui oleh ahlinya, ahli ilal, maka menjadilah hadith itu hadith mu'al. Kemudian al-jim mahallu ilmi al-ilal, bidang pembahasan ilmu ilal itu terletak pada riwayat al-thiqat, riwayat rawi-rawi yang thiqah, riwayat rawi-rawi yang thiqah. Karena riwayat rawi-rawi yang thiqah tampaknya, karena dia rawi-rawi itu thiqah, maka pada asalnya riwayatnya sahih. Jika ternyata dideteksi ada illah yang tersembunyi padanya yang merusak hadis, maka menjadilah hadis mu'al, padahal rawi-rawinya thiqah. Karena terjadi ada sesuatu pada riwayatnya. Kemudian yang terakhir yang dibahas oleh Syekh ini dal, yaitu wasailul kashfi anil illah. Tayyib. Wasailul kashfi anil illah. Wasail yani perantara-perantara, al-kashfi untuk perantara-perantara yang digunakan untuk al-kashf, untuk mengungkap, menyingkap ya adanya illah pada hadis. Apa wasailnya? Tayyib. Ini akan kita pelajari. Man yakra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Wasailul kashfi anil illah. Al-illatu taqa'u fil isnadi wa taqa'u fil matni. وقد تقع فيهما ولكشفها وسائل عدة. Beliau menjelaskan bahwa illah itu bisa terjadi pada sanad, bisa terjadi pada matan, bisa terjadi pada dua-duanya. Ada illah pada sanad, ada juga illah pada matan sekaligus. Dan untuk menyingkap illah tersebut ada sejumlah wasail, sejumlah wasilah, perantara yang bisa mengantar pada terdeteksinya illa itu, diketahuinya illa itu. Naam. Qira. Qala al-Hafiz ibn al-Salah mubayyinan ba'd turuq kashf al-illah. Syekh sekarang menukil keterangan al-Hafiz ibn al-Salah yang menjelaskan sebagian jalan, sebagian metode untuk menyingkap illah yang ada dalam satu hadis, dan ini dinukil dari Ma'rifat Anwa' Ilmi al-Hadis. Naam, ikra. Wa yusta'anu 'ala idrakiha bi tafarrud ar-rawi wa bi mukhalafati ghayrihi lahu ma'a qara'ina tandammu ila dhalik tubayyinuhu al-'arifu bi hadha ash-sha'ni 'ala irsalin fil mawsuli. Ibnu Salam menjelaskan bahwa yang membantu untuk mengetahui adanya illah, yang membantu atas terdeteksinya illah, yaitu dengan tafarrud ar-rawi, bitafarrudir rawi. Wajib dengan bersendirinya seorang rawi dalam periwayatan hadis itu. Mana rawi-rawi yang lainnya? Kenapa hanya dia sendiri yang meriwayatkan? Wajib, ini mencurigakan. Wa bi mukhalafati ghairihi lahu, dan yang kedua, dan adanya mukhalafah, penyelisihan rawi lainnya menyelisihi dia. Ya, rawi-rawi lainnya kok menyelisihi dia? Ada apa dengan riwayatnya? Ma'a qara'ina tandammu ila dhalik, disertai adanya qarinah-qarinah, adanya indikator-indikator yang bergabung, ya, menunjukkan hal itu, adanya sesuatu di situ. Ya, tunabbihu. Tandammu ila dhalika tunabbihu. Gabungan qara'in tersebut bersama dengan ditemukannya kesendirian rawi itu dan adanya penyelisihan rawi yang lain terhadapnya, tunabbihul arifah. Ikra, tunabbihul arifah. Tunabbihul arifah bihadha sya'ni ala irsalin fil mausuli. Memberi peringatan kepada al-arif bihadha sya'n, kepada ahli hadis yang ahli dengan bidang ini, bidang ilal hadis, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya sedikit dari ahli hadis yang mumpuni di bidang ini, tidak semuanya, hanya tingkatannya jahabidah minal huffaz. Tayyib, itu memberi peringatan kepadanya ala irsalin fil mausul, atas terjadinya irsal, ya, periwayatan secara irsal pada hadis yang mausul, yakni hadis yang diriwayatkan oleh thiqa itu, dia bersendiri meriwayatkannya mausul, padahal ternyata diriwayatkan oleh yang lainnya secara irsal. Naam. Berarti sebenarnya ada illat. Yang benar adalah mursal, bukan mausul, begitu. Awakfin fil marfu'. Awakfin fil marfu'i. Atau terjadinya waqaf, yakni bahwa sebenarnya hakikatnya hadis itu mauquf pada riwayat yang marfu'. Thiqah itu meriwayatkan secara marfu', tapi dia sendiri diselisihi oleh rawi yang thiqah, rawi thiqah lainnya dengan mauquf. Ternyata yang benar mauquf, tidak marfu'. Jadi riwayat yang mausul tadi mu'al, riwayat yang marfu' itu mu'al, yang benar sebenarnya mursal, yang benar sebenarnya mauquf. Ah, begitu. Au dukhuli hadisin fi hadisin, atau masuknya suatu hadis bercampur pada hadis yang lain. Naam, yang sebenarnya bukan bagian dari hadis itu. Tayyib, au wahmu wahimin bighairi dhalik, bihaitsu yaghlibu ala dhannihi dhalik. Au wahmi wahimin bighairi dhalik, atau terjadinya waham, rawi yang sedang mengalami waham, salah periwayatan, ya. Jadi sebenarnya terjadi waham pada riwayatnya. Ya, sebenarnya yang benar bighairi dhalik, selain riwayat itu. Adapun riwayat thiqah itu waham. Naam. Itu makna wahimin bighairi dhalik. Naam, bihaitsu yaghlibu ala dhannihi dhalik, fayahkumu bihi aw yataraddadu fayatawaqqafu fihi. Dalam bentuk, ya, yaglibu ala dhannihi dhalik, yang mana al-arif bihadha sya'n tadi itu, yaglibu ala dhannih, al-arif bihadha sya'n, yakni bi'ilalil hadith, ya, yang ahli di bidang ilal hadith, yaglibu ala dhannih, jadi kuat dugaannya, ya, bahwa hal itu terjadi, telah terjadi sesuatu pada riwayatnya. Ya. Tayyib, sebenarnya ini mursal tapi diriwayatkan mausul. Sebenarnya ini mauquf diriwayatkan marfu. Dan seterusnya, ini terjadi waham. Dan seterusnya. Ya, fayahkumu bihi. Maka dia pun memberi vonis hukum pada hadis itu bahwa ini mu'al. Misalkan hadal hadithu mu'allun bi irsal. Misalkan bahasanya hadis ini di vonis ada penyakit irsal padanya. Padahal tampaknya mausul dan ini rohinya thiqah. Ternyata yang benar riwayat ini mursal seharusnya. Begitu. Mu'allun bil waqfi. Nah, di vonis mu'al dengan al-waqf. Riwayat ini marfu' tapi ternyata ini mu'al. Yang benar mauquf. Itu maknanya. Mu'al bil bikada wa kada. Aw yataraddadu fayataqafu fih. Atau dia ragu. Atau al-arif fi hadha sya'ni ini tadi ragu dia. Dengan adanya qara'in tadi. Bersendirinya rawi ini ada menyelisih. Kemudian ada qara'in yang membuat dia ragu, fayatawaqqafu fi, sehingga dia abstain. Dia tidak mengambil sikap pada hadis itu, tidak berani mensahihkan meskipun dia juga tidak memastikan bahwa hadis itu mu'al. Tayyib. Wa kullu dhalik. Wa kullu dhalika mani'un lima wa kullu dhalika mani'un min al-hukmi bi sihhati ma wujida dhalika fihi. Ya, semua yang dijelaskan itu merupakan mani', penghalang dari hukum terhadap kesahihan hadis yang ditemukan adanya illat tersebut. Na'am, barakallahu fikum. Ikra. Selesai penjelasan Ibnu Shalah. Wasabaqa bayanu ba'dil wasa'il fi kalamina 'ala mas'alati ad-dhabti min syuruti shihhati falyunzar. Al-Syeikh menjelaskan bahwa telah berlalu sebelumnya penjelasan sebagian wasilah-wasilah pada penjelasan beliau pada masalah dhabt. Jadi nanti bisa dimeroja kembali pembahasan ad-dhabt, ya, pada pembahasan syurut as-sihah. Di antara syurut as-sihah adalah dhabtur rawi, penguasaan riwayat oleh rawi yang meriwayatkan hadis. Ada penjelasan beliau di sana, sebagian wasail terkait dengan ini, falyundhar, silahkan dilihat kembali. Kemudian beliau menambahkan di sini, qira. Wa uzidu fa aqulu min al-wasail fi kashfil illati wa hiya katsiratun najmilu ba'daha fil wajhi at-taliyah. Fil wujuhi at-taliyah. Mengatakan wa azid, dan saya tambahkan di sini, saya katakan bahwa di antara wasail itu dalam menyingkap adanya illah, dan itu banyak, kata beliau, kathirah. Tayyib, nujmilu ba'daha, kami akan mengglobalkan sebagian dari wasail itu, disampaikan secara global, tidak detail, fil wujuhit taliyah, dalam bentuk-bentuk berikut ini. Jadi ini globalnya, ya, kita akan baca. Meskipun keterangannya tidak semuanya kita baca nanti. Nah, jadi ada sittatu aujuh, ada enam bentuk, ya, ada enam bentuk wasilah yang beliau sebutkan untuk menyingkap adanya illah dalam satu hadis. Nah, ikra. Jam'u turiqi ahadithil babil wahidi lil al-wajhul awwal. جمع طرق أحاديث الباب الواحد لوقوفه على التفرد من عدمه والمحفوظ من الروايات. طيب. الوجه الأول, bentuk yang pertama, mengumpulkan seluruh jalan-jalan riwayat yang dimiliki oleh hadis-hadis yang ada dalam bab yang sama. Ya. Dalam bab yang sama sekian hadis muncul, periwayatan di situ, ada periwayatan di situ, maka seluruh jalan dan riwayat yang dimiliki oleh hadis-hadis yang satu bab itu, kumpulkan semua. Nah, ini memang ya ahlinya yang bisa, kan begitu. Setelah kita lewat sebelumnya bahwa ini tingkatannya huffaz, imam-imam jahabidah, para penghafal hadis yang benar-benar mumpuni ya menghafalkan dan menguasai hadis-hadis ya yang selalu membolak-balik memeriksa menganalisa hadis-hadis itu satu persatu. Jalan-jalan riwayatnya semuanya dihafalkan oleh dia, dimiliki oleh dia, dikuasai oleh dia. Tayyib. Untuk ya lil wuqufi 'ala at-tafarrud min 'adamih. Untuk bisa mendapati adanya tafarrud dari tidaknya. Nah, ketika terkumpul semua jalan riwayat itu kelihatan, loh, kok ini ada rawi di sini satu sendirian, riwayatnya lain. Beda sama yang lain. Ya, kan begitu. Wal mahfudhi minar riwayat, dan untuk mengetahui mana yang mahfud, mana riwayat yang betul-betul terhafalkan dengan benar dari riwayat-riwayat yang ada dan mana yang keliru, ya. Mana yang syad. Tayyib. Qala al-Imam Iqra. Qala al-Imam Ali ibn al-Madini. قال الإمام علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه خطأه الإمام علي بن المديني mengatakan ini dinukil di hasyiah naqalahu annu al-Hafidz ibn al-Salah fi ma'rifat wa ilm al-hadith. Nah, Ibn al-Salah menukil dalam kitab ma'rifat wa ilm al-hadith dari Ali bin al-Madini mengatakan al-babu, satu bab ya, satu bab hadis dalam satu bab, idza lam tujma' turuquh, apabila tidak dikumpulkan seluruh jalan-jalan riwayatnya, lam yatabayyan khata'uhu, tidak akan tampak jelas kesalahannya. Baik, ma ba'da ikra ma ba'da. Wa qala al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak idza أردت أن يصح لك الحديث فاضرب ببعضها ببعض. وقال الحافظ. Yang kedua, ucapan al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ini dinukil dari Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', karya Khatib al-Baghdadi. Naam. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Idza aradta an yashiha lakal hadith." Apabila Anda menginginkan hadis yang sahih untukmu, fadrib ba'dahu bi ba'd. Fadrib ya, ba'dahu bi ba'd, maksudnya bandingkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, dibandingkan. Diteliti, dilihat semuanya, dikumpulkan kemudian dibandingkan. Jalan riwayat ini, jalan riwayat ini, jalan riwayat ini. Nanti kelihatan ada sesuatu di situ. Jadi tampak, oh ini yang sahih, yang ini mu'al, ada penyakitnya. Kemudian di sini dinukil keterangan dari dua imam yang lainnya. Penjelasannya sama saja, ya. Penjelasannya semakna dengan ucapan Ali bin Madini dan Abdullah bin Bar. Naktafi bihada. Fa nasyra'u fil wajh tsani, langsung ke al wajh tsani. Nah, ya, sisanya dua itu bisa antum baca ya. Keterangan Al-Hafidz Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari dan Al-Hafidz Al-Khatib. Semakna dengan itu. Naam. Al wajh tsani. Al wajh tsani ma'rifatu maratibir ruwati tsiqati alladhina yaduru 'alaihimul isnadi. Alladhina yaduru 'alaihimul isnadu wa tamyizuha بحيث يعرف مراتب الرواة الذين تدور عليهم الإسناد في مختلف البلدان تدور عليهم الأسانيد في مختلف البلدان في مختلف البلدان وتمييزها عن غيرها ومن أوثق الناس فيهم كتمييز أصحاب نافع والزهري وقتادتي وقتادته وغيرهم من الحفاظ المكثرين. Baik. Bentuk yang kedua mengetahui maratib arruah as-siqat, mengetahui tingkatan-tingkatan level, ya, level-level rawi-rawi yang thiqah. Karena rawi-rawi yang thiqah itu tidak satu level, levelnya berbeda-beda, ada yang levelnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, alladzina yaduru alaihimul isnadu, level rawi-rawi thiqah yang berporos pada mereka perputaran satu sanad. Satu sanad sebenarnya sumbernya kepada dia. Ya. Fulan meriwayatkan dari fulan, oh porosnya rawi itu. Ada lagi riwayat lain, fulan dari fulan, oh rawi itu juga porosnya. Ya. Itu makna madarul hadis. Istilah madarul hadis, poros perputaran sanad. Semuanya sumbernya dari dia. Sumbernya dari dia. Jadi dari sekian riwayat sumbernya dari dia. Itu madarul hadis. Nah, tayyib, jadi rawi-rawi yang merupakan madarul hadis, yaduru alaihimul isnad, rawi-rawi thiqah yang merupakan poros perputaran sekian hadis, itu mesti diketahui level-levelnya. Wa tamyizuha, dan pemilahan level yang satu dengan yang lainnya bisa dipilah, dibedakan ini levelnya level ini, level sekian, level sekian. Nah, bihaitsu yu'rafu maratibur ruwati alladziina taduru 'alaihimul asanidu fi mukhtalafil bulad, dan ya, yang mana dengan itu diketahui maratib, tingkatan level, level rawi-rawi yang berputar berporos pada mereka sanad-sanad yang ada pada mukhtalafil buldan, pada sekian negeri yang berbeda-beda itu, ya, dan watamizuha an ghairiha, dan memilahnya dari selainnya. Wa man authaqun nas fihim, dan mengetahui siapa rawi yang paling thiqah dalam periwayatan hadis dari sumber itu. Karena seorang imam yang merupakan madarul hadis, dia merupakan poros, ya, perputaran sanad. Dia memiliki banyak murid yang meriwayatkan darinya, dan muridnya itu yang menyebarkan hadisnya, ujung-ujungnya nanti kembali kepada dia riwayat itu. Fahim tu, madarul hadis, dia punya banyak murid. Murid-muridnya ini meriwayatkan hadis ke sana kemari. Rawi-rawi yang mengambil dari murid-muridnya ini, ya, melalui jalurnya itu sampai ke muridnya, ujung-ujungnya ketemunya dia sumbernya, kan begitu. Nah, murid-muridnya ini levelnya juga beda-beda. Ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang ranking 3, ada yang paling thiqah dan meriwayatkan dari dia, paling menguasai hadisnya dia, ada yang urutannya berikutnya. Jadi berbeda-beda penguasaan murid-muridnya dalam menguasai hadis imam tersebut. Jadi siapa yang authaq nas fihim, siapa yang paling thiqah riwayatnya dari imam tersebut? Nah, itu harus diketahui. Kata mizi ashabi Nafi'in Wazuhri wa Qatada wa ghairihim min al-huffadz al-mukthirin, seperti memilah, ya, sahabat-sahabat Nafi', maksudnya murid-muridnya Nafi'. Siapa murid-muridnya Nafi' dari sekian banyak muridnya, siapa yang paling thiqah riwayatnya dari dia, yang paling terpercaya riwayatnya dari dia? Jika ada perselisihan, dia yang didahulukan, gitu. Zuhri, banyak muridnya, siapa muridnya yang paling terpercaya pada periwayatan hadisnya Zuhri? Jika ada perbedaan riwayat, maka dia yang didahulukan, dia lebih dipercaya pada periwayatan hadis Az-Zuhri daripada yang lainnya. Begitu pula Qatadah dan yang lainnya dari para huffaz al-mukthirin yang memang banyak meriwayatkan hadis dan banyak muridnya. Naam, ini kita baca keterangan Ali Ibn al-Madini yang dinukil dari kitab Al-Ilal li Ali Ibn al-Madini. Naam. Qala al-Imam Ali Ibn al-Madini نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة. Ali Ibn al-Madini mengatakan saya memeriksa, meneliti, ya, riwayat-riwayat, ternyata saya mendapati bahwa sanad itu berporos pada enam hafid, enam imam penghafal hadis. Siapa mereka? Fali ahli al-Madinati Ibn Shihab. Baik. poros perputaran hadis yang diriwayatkan oleh ahlul Madinah, oleh penduduk Madinah, ahli hadis di Madinah, sumber mereka, poros perputaran riwayat mereka kembalinya ke siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tayyib. Ibnu Syihab itu Zuhri. Nah. Qira. Wa li ahli Makkah Imran bin Dinar. Wa li ahli Makkah Amr bin Dinar. Nah. Poros perputaran riwayat penduduk Makkah kembalinya ke Amr, Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Tamam? Iqra. Wa li ahli Al-Basrah Qatada bin Da'ama. Qatada bin Di'ama As-Sadusi wa Yahya ibnu bin Abi Katsir. Baik. Riwayat ahli Al-Basrah, penduduk Basrah. Basrah salah satu wilayah yang ada di Irak. Naam. Irak di antara wilayahnya Basrah, Kufa, Baghdad, Wasit, Taib. Adapun Madinah dan Makkah itu Hijaz. Naam. Jadi poros perputaran riwayat penduduk Basrah kembalinya ke imam ini, Qatadah bin Di'am As-Sadusi dan Yahya bin Abi Katsir. Naam, ikra wali ahli Kufah ini juga. Wali ahli Kufah Abu Ishaq wasmuhu Amr bin Abdullah wa Sulaiman bin Mihran. Baik. Penduduk Kufah, poros perputaran riwayat mereka kembalinya kepada Abu Ishaq. Namanya Amr bin Dinar. Amr bin Abdullah. Naam. Abu Ishaq namanya Amr bin Abdullah. Kemudian yang kedua Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran man huwa? Al-A'mash. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Tayyib. Thumma sara ilmu haula'i sittati ila ashabil asna ila ashabil asnafi mimman sannafa wa addada isna asyara alaman thumma qala. Terakhir. Baik. Kemudian kata Ali bin Madini, kemudian menjadilah ilmu enam orang itu. Ya, Ibnu Syihab, Amr untuk Madinah, Amr Dinar untuk Makkah, Qatadah bin Amr Sadusi dan Yahya bin Abi Katsir untuk Basrah, Abu Ishaq, Amr bin Abdullah dan Sulaiman bin Al-A'mash untuk Kufah. Nah, ilmu enam imam tersebut kemudian beralih, soro ila ashabil asnaf, beralih ke ashabil asnaf, mimman sannafa, beralih kepada para penulis, ya, para pengarang kutub sunnah, kutub hadith dari kalangan imam-imam yang mengarang, menulis khusus, ya, kitab hadith. Dan beliau menyebutkan 12, ya, 12 alim, ya, yang termasuk dalam haula'il musannif, haula'il musannifun. Kemudian dia mengatakan apa yang tidak dinukil di sini karena dicukupkan dengan nukilan tersebut. Naam. Tayyib. Misalkan Ibnu Syihab Az-Zuhri, darinya lah Al-Imam Malik mengambil hadis. Al-Imam Malik mengambil hadis dari Az-Zuhri. Naam. Kemudian menulis Al-Muwatta wa hakadha. Tayyib. Dari sumbernya ini mereka ini kemudian turun ke murid-muridnya sampai kemudian muncullah kutub As-Sunnah. Muwatta Malik, muncul Musnad Ahmad, muncul Naam, Asy-Syafi'i juga punya musnad. Sama Musnad Syafi'i, Musnad Ahmad, ada Sahih Bukhari bersama muridnya Al-Bukhari, Muslim, Sahih Muslim. Naam. Kemudian muridnya Ahmad, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud. Muridnya Al-Bukhari, Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Baik, kata. Tapi riwayat yang ada di kitab-kitab itu, kalau kita baca kitab-kitab itu, riwayat-riwayat itu, nanti kita akan dapati mas riwayat itu sumbernya ke orang-orang ini. Ternyata nanti kembalinya ke Zuhri. Nanti kembalinya ke siapa? Amr bin Dinar. Nanti kembalinya ke Qatadah. Nanti kembalinya ke Yahya bin Abi Katsir. Nanti kembalinya ke Al-A'mas. Nanti kembalinya ke Abu Sa'd. Begitu. Nah, mereka sumber. Tayyib. Al-wajhu ats-tsalitsu ma'rifatu tabaqati ashabi ulaika ruwati ats-tsiqati al-muksirina mimman taduru alaihimul asanidu. هذه الوصيلة يدرك بها تفاوت الرواة الثقات فضلا عن غيرهم في بعض شيوخهم وتقديم رواية بعضهم على بعض عند التعارض في الشيخ الواحد. Bentuk yang ketiga لكشف العلة mengetahui طبقات tingkatan tabaqah-tabaqah ashab ulaikar ruwah, sahabat-sahabat, murid-murid, rawi-rawi mereka itu, thiqat itu yang termasuk al-mukthirin, yang memang banyak mereka hadith dan merupakan madar al-hadith taduru yaduru alaihimul asanid, ya, yang disebutkan di atas. Siapa saja murid-muridnya Ibnu Syihab perlu diketahui tabaqatnya, tingkatan-tingkatannya. Tabaqah pertama, tabaqah kedua, ini levelnya paling tinggi, ini paling terpercaya, level ini, berikutnya seterusnya. Siapa saja murid-muridnya Amr bin Dinar, siapa saja murid-muridnya Qatadah, dan seterusnya, itu enam imam yang merupakan sumber riwayat di atas, ya. Imam taduru alaihimul asanid, itu perlu diketahui tabaqat murid-muridnya itu, sehingga kelihatan level-levelnya masing-masing. Wasilah ini, kata Syekh, yudraku biha tafawutur ruwati thiqat, diketahui dengannya tafawut keterpautan perbedaan rawi-rawi yang thiqah, apalagi selainnya, fi ba'di syuyukhim, pada sebagian syekh-syekh mereka, wa taqdimi riwayati ba'dim ala ba'd, dan mendahulukan riwayat sebagian mereka atas yang lain, yang tabaqahnya tabaqah pertama, ya, levelnya level teratas itu didahulukan daripada yang level berikutnya. Indat ta'arud, ketika terjadi apa? Ketika terjadi kontradiktif dalam periwayatan mereka. Adapun jika riwayat mereka sama, saling mendukung, tidak ada masalah. Tapi ketika berbeda, ada kontradiktif dalam periwayatan, ada perselisihan riwayat. Nah, yang mana ini yang diambil? Nah, di sini dilihat tabaqahnya, dilihat levelnya. Murid-muridnya ini yang mana yang tabaqah teratas? Mana level paling atas yang paling terpercaya? Fi syekhil wahid, dalam satu syekh yang sama. Contoh. Famathalan lamma takallam al-hafiz Ibnu Rajab al-Hanbali an syurutil a'immati qala wa nadhkuru lidzalika mithalan wa huwa anna ashhab az-Zuhri khamsu tabaqatin. Sebagai contoh, ya, ketika al-Hafiz Ibnu Rajab berbicara, Al-Hafidz Rajab Al-Hanbali berbicara tentang syarat-syarat imam-imam ahli hadith, beliau berkata, Tayyib, Al-Hafidz Rajab ini berbicara dalam Syarh Ilal At-Tirmidhi, ya, di hasyiah di sebelah itu nomor 1 disebutkan sumbernya, referensinya Syarh Ilal At-Tirmidhi, yani Al-Hafidz Rajab Al-Hanbali mensyarah Ilal At-Tirmidhi. Ilal At-Tirmidhi, At-Tirmidhi punya kitab Ilal. Nah, Tayyib, disyarah oleh Ibn Rajab. Al-Hafidz Ibn Rajab menjelaskan, wa nadhkur lidzalika mithalan, kami menyebutkan untuk hal itu satu contoh, yaitu kata beliau, an ashab az-Zuhri khamsu tabaqat. Subhanallah. Nih, murid-muridnya Zuhri ada berapa tabaqat? Ada 5 tabaqat. Ada 5 tingkatan level. Kita ambil coba satu, at-tabaqatul ula جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر وغيرهم وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم takhriji hadithihim anil Zuhri. Wa haulai muttafiqun. Naam, ikra. Anta ala shawab. Muttafiqun. Naam. Wa haulai muttafiqun ala takhriji hadithihim anil Zuhri. Sebentar, haulai kalau muttafiq harusnya muttafiquna ya. Jadi muttafaqna. Wa haulai muttafaqun ala takhriji hadithihim anil Zuhri. Karena kalau dijadikan sebagai khabar haulai harusnya muttafiquna. Haulai muttafiquna. Nah. Jadi muttafaqun ala takhriji hadithihim anil Zuhri. Baik. Kita ambil contohnya tabaqatul ula. Level pertandingan pertama ini mengumpulkan hifat. Jadi keistimewaannya hifat. Ya, dia memiliki hifat, mengumpulkan sekian kelebihan keistimewaan di atas yang lainnya. Pertama dari segi hifat. Baik. Unggul dalam hal hifat. Yang kedua itqan. Ya, kesempurnaan hifatnya. Meriwayatkan hadis-hadisnya Zuhri. Kemudian ditambah ini, tulas suhbah. Sebenarnya tabaqah yang kedua juga termasuk ahli al-hifadz wal itqan. Tabaqah kedua yang akan kita dapati baca nanti juga adalah memiliki keahlian ini, hifadznya dan keitqanannya juga masya Allah. Tetapi yang kedua tidak memiliki tulus suhbah, persahabatan dengan Az-Zuhri yang lama. Tabaqah pertama ini selain hifat dan itqannya juga mulazamahnya lama. Lama bersama Zuhri belajar dalam waktu yang lama yang tidak dicapai oleh tabaqah kedua. Nah, wa al-ilma bihadithi wa dhabt lahu, dan penguasaan pengetahuan ya ilmu hadisnya, menguasai hadisnya Zuhri, yang riwayatnya Zuhri, dan dhabt lahu menguasai riwayatnya Zuhri. Ini tidak disamai oleh tabaqah yang kedua apalagi yang setelahnya. Contoh Malik. Ya, keunikannya Al-Imam Malik dia tidak keluar dari Madinah. Dia menuntut ilmunya hanya di Madinah. Imam Malik tidak rihlah. Tidak melakukan rihlah. Jadi dia hanya mengambil hadis dari Ahlul Madinah. Nah, termasuk ya murid yang paling mulazama terhadap Az-Zuhri. Nah, kemudian berikutnya selain Malik Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah, kemudian Ubaidullah bin Umar, kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Mereka ini ya disepakati muttafaqun ala takhriji hadithim anil Zuhri. Muttafaq ala takhriji hadithim ini disepakati ya atas dikeluarkannya hadis mereka dari Az-Zuhri. Tayyib, jadi disepakati oleh ahli hadis bahwa hadis riwayat mereka dipakai dalam periwayatan hadisnya dari Az-Zuhri. Tayyib, itu mesti jalurnya itu. Malik Az-Zuhri, Ibnu Uyainah Az-Zuhri, Ubaidullah bin Umar Az-Zuhri. Jadi sekian hadis nanti kita dapati fulan, ujung-ujungnya nanti ketemunya Malik Zuhri. Riwayat lain kita dapati fulan, ujung-ujungnya nanti Ibnu Uyainah Zuhri. Nah, gitu. Kita dapati riwayat fulan, nanti Ubaidullah bin Umar Az-Zuhri, dari Zuhri. Nah, begitu. Baik. Nah, ini tentunya jika ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh tabaqah setelahnya yang berbeda menyelisihi riwayat tabaqah pertama, maka yang mana yang diambil? Tabaqah pertama. Maka yang tabaqah lainnya nanti dianggap di situ ada illah. Ini lebih didahulukan karena dia hifdz itqan mungkin sama tabaqah kedua misalkan, tapi tulus suhbah wal ilm bi hadits Az-Zuhri wa dhabt lahu, mulazamahnya yang lama dengan Az-Zuhri, persahabatan Az-Zuhri yang lama, betul-betul menguasai riwayatnya Az-Zuhri lebih daripada yang lainnya. Ketika berbeda riwayatnya dengan yang lain, tentunya mereka didahulukan, kan begitu. Mereka lebih tahu, lebih menguasai. Tamam. Tabaqah yang kedua mungkin kita bisa baca juga ini. Nah, tabaqah tsaniyah. At-tabaqah tsaniyah ahlu hifdin wa itqanin, lakin lam tatul suhbatuhum liz-zuhri wa innama sahibuhu muddatan yasiratan wa lam yumarisu hadithahu wa hum fi itqanihi duna at-tabaqatil ula kal-Auza'i wal-Laythi wa Abdurrahman bin Khalid wa nahwihim wa haula'i yukharriju lahum muslimun 'aniz-zuhri. Baik. Tabaqah yang kedua, dan juga ana ingin mempertegas ya, di antara makna wa haulai muttafaqun ala takhri hadithim aniz-zuhri, artinya mereka ini riwayatnya riwayat-riwayat yang muttafaq alai, al-Bukhari, Muslim sepakat mengeluarkan riwayat mereka dari az-Zuhri. Nah, pada tabaqah yang kedua ini yang dijelaskan nanti, yang sudah dibaca tadi, hanya Muslim yang mengeluarkan. Baik. Yang kedua ini juga al-hifdz wa itqan, sama dengan yang pertama dari sisi ini, tetapi nanti dijelaskan akan lebih rendah itqannya. Nah, lakin tetapi yang jelas bedanya dengan yang pertama, lam tatul suhbatum liz-zuhri, tidak panjang persahabatan dengan Zuhri seperti yang pertama. Mulazamahnya dengan Az-Zuhri, menimba ilmu hadis dari Zuhri, tidak seperti tabaqah pertama. Wa innama suhibuhu muddatan yasiratan, hanya sesungguhnya mereka bersahabat, mulazamah, ya, mengambil ilmu dari Zuhri dalam jangka waktu yang singkat, tidak begitu lama. Walam yumarisu hadithahu, mereka tidak benar-benar ya melakukan tidak benar-benar menggeluti hadisnya Az-Zuhri. Lam yumarisu hadithahu, tidak benar-benar menggeluti ya hadisnya Az-Zuhri seperti yang pertama. Kemudian di selain itu, dari segi tulus suhbah, tidak seperti yang pertama juga, wahum fi itqanihi duna tabaqatil ula, keitqanan mereka dalam menghafalkan hadis juga tingkatannya tidak seperti tabaqah yang pertama ya. Yang termasuk dalam tabaqah yang kedua di antaranya Al-Auza'i, Al-Auza'i imam ahli Syam, Al-Layth imam ahli Mesir, Tayyib Al-Layth bin Sa'ad, kemudian Abdurrahman bin Khalid, dan selain mereka. Tayyib wa haula'i yukhrij lahum muslimun 'aniz-zuhri. Nah, mereka itu hanya Muslim yang mengeluarkan hadisnya dari Zuhri. Jadi artinya kita akan mendapati riwayat-riwayat mereka dari Zuhri dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Adapun yang pertama, kita akan mendapati Malik Ibn Uyayna, Abdullah bin Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Az-Zuhri, ditemukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaq ala takhri hadithim aniz-Zuhri. Adapun yang kedua hanya bisa kita temukan di Sahih Muslim. Naktafi bihada. Nanti yang tersisa kita baca berikutnya. Tabaqah yang ketiga, keempat sampai kelima. Naam. Barakallahu fikum. Ini tampaknya banyak faedah dari membaca ini. Kita punya gambaran, wawasan, pengenalan perputaran riwayat. Nah, jadi ada gambar, oh ternyata riwayat itu sumbernya dari imam-imam itu, murid-muridnya ini. Nah, sanad itu gambarannya riwayat itu yang akan kita temukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Sunan. Nah, ya, kembalinya ke mereka. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.